إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatil kiram, a'azani Allahu ayyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan fatwa Arkanil Islam. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membaca pertanyaan yang ke-327. Berkenaan dengan pembahasan fikih, terutama hukum seputar pelaksanaan sholat Jumat. Mengingat pelaksanaan sholat Jumat merupakan sebuah ibadah yang rutin kita jalankan setiap pekan, sehingga alangkah baiknya jika pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah tersebut. As-su'al, pertanyaannya, ma ra'yu fadhilatikum fi man yatakhatta as-sufufa yaumal jum'ah. Ada seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat Anda fi man yatakhatta as-sufufa, tentang seseorang yang melangkahi yatakhatta as-sufufa saf-saf yaumal jum'ah, yang dilakukan pada hari Jumat, yakni dalam pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana hukum seseorang yang melangkahi saf-saf atau orang-orang dalam pelaksanaan sholat Jumat? Al-jawab, jawabannya, qala rahimahullah, yajibu ijlasul marin bainas sufuf. Syekh mengatakan ketika mengomentari perbuatan seperti ini, seorang yang melangkahi saf-saf dalam sholat Jumat, kata beliau rahimahullah, wajib untuk mendudukkan ijlas al-marin bainas sufuf, seorang yang lewat di antara saf-saf. Kata Syekh, hukumnya wajib untuk mendudukkan orang-orang yang lewat di antara saf-saf. Asna'a khutbatil jum'ah, di tengah pelaksanaan khutbah Jumat. Biduni kalamin, namun tanpa melalui pembicaraan. Walakin yajurru saubahu aw yushiru, kata Syekh, hendaknya memerintahkan orang tersebut supaya duduk, namun tanpa melalui pembicaraan. Nah, bagaimana caranya? walakin yajuru saubahu au yushiru. Akan tetapi hendaknya seseorang menarik pakaiannya, yajuru saubah, menarik pakaiannya, menarik sarungnya atau jubahnya atau pakaian yang semisalnya, au yushiru, atau dia diberi isyarat dengan tangan atau yang lainnya supaya duduk. Baik. Nah, ini solusi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ketika ada seseorang yang melewati saf-saf dalam sholat Jumat. Wajib bagi seseorang untuk menghentikan perbuatan tersebut. Namun tentunya kalau kita praktekkan hal ini terhadap orang-orang awam di masjid-masjid umum, harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar kalau kita aplikasikan di ma'had-ma'had atau pondok-pondok yang kebanyakannya adalah orang-orang yang telah mengetahui hukumnya, orang-orang yang berilmu, maka insya Allah tidak masalah hal tersebut dipraktekkan. Dan ada isyarat di sini dari beliau rahimahullah bahwa perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang haram. Kenapa demikian? Karena beliau memerintahkan supaya orang tersebut dihentikan dan diperintahkan supaya duduk. Wajib, kata beliau rahimahullah, wajib untuk mendudukkan orang tersebut dan menghentikan perbuatannya. Wal aula an yatawalla dhalik al khatibu nafsuh. Selanjutnya beliau mengatakan, dan lebih utama, wal aula an yatawalla dhalik al-khatibu nafsuh, jika yang menangani hal tersebut al-khatibu nafsuh, khatibnya itu sendiri, yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah khatibnya itu sendiri. Kata beliau, ini lebih utama. Seorang khatib tatkala dia menyampaikan khutbah di hadapan para hadirin kemudian melihat kasus seperti itu, maka lebih utama baginya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan secara langsung supaya pelakunya duduk dan jangan melakukan perbuatan tersebut. Karena kita tahu boleh bagi seorang khatib di tengah-tengah khutbah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pernah kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berkhutbah memberikan teguran kepada seorang sahabat yang datang ke masjid kemudian langsung duduk tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid. Sahabat tersebut adalah Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, as-salaita, apakah kamu sudah sholat? Kemudian Jabir mengatakan, belum wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW akhirnya memerintahkan beliau untuk mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kalau begitu sholatlah kamu 2 rakaat, itu sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa seorang khatib boleh melakukan dialog dengan seorang hadirin tatkala dia menyampaikan khutbah, jika memang ada hajatnya, ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan ini tidak berlaku bagi para hadirin. Hukum tersebut hanya berlaku bagi seorang khatib. Dia boleh melakukannya ketika ada hajat yang menuntut untuk melakukan hal tersebut. Adapun para makmum, maka tidak boleh. Di sela-sela penyampaian khutbah, kemudian dia bertanya kepada seorang khatib atau menyampaikan kritikan dan lain sebagainya, tidak boleh. Kewajiban para makmum adalah mendengarkan khutbahnya khatib. kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal ini. Haitsu ra'a rajulan yatakhatta riqaban nas, di mana beliau melihat seorang lelaki melangkahi leher-leher manusia. Wa huwa yakhthub yaumal jum'ah, ketika beliau sedang menyampaikan khutbah Jumat. Wa qala lah, maka beliau pun mengatakan kepadanya, ijlis faqad adzaita. Kata Nabi alaihi wasallam ketika melihat kejadian tersebut, ijlis faqad adzaita, duduklah kamu. Faqad adzaita, sungguh kamu telah mengganggu. Ijlis dalam bentuk fi'il amr, beliau sampaikan kepada orang tersebut, menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Faqad adzaita ditakkid lagi oleh Nabi alaihi wasallam dengan menyebutkan ilahnya, faqad adzaita, sungguh kamu telah mengganggu orang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Ibnu Mundhir sebagaimana dinukilkan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Sehingga menurut pendapat yang paling rajih, pendapat yang terkuat, hukumnya adalah haram. Apalagi ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka lebih diharamkan lagi. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena alasan yang pertama, perbuatan tersebut telah menyakiti orang lain. Ada unsur kedzaliman terhadap orang lain. Seseorang ketika diperlakukan seperti itu, biasanya dia tidak akan merasa terima. Dia akan tersinggung, apalagi kalau sampai kepala atau anggota tubuh yang lainnya tersentuh oleh kaki pelakunya. Apalagi sampai kemudian dengan cara yang kasar berusaha untuk menyingkirkan dari tempat duduknya, tentu akan membuat orang yang diperlakukan seperti itu merasa tersinggung. Sehingga secara lahir dan batin seseorang benar-benar terzalimi dengan perbuatan seperti itu. Kemudian yang kedua, kata para ulama, perbuatan seperti itu bisa mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang mendengarkan khutbah. Sementara kita tahu hukumnya adalah wajib untuk mendengarkan khutbah. Sehingga apabila dilakukan ketika khatib sedang berkhutbah, maka lebih diharamkan lagi. Nah, kemudian para ulama juga memberikan beberapa pengecualian. Di antaranya yang pertama, dikecualikan darinya seorang khatib, karena memang posisinya berada di depan, sehingga harus menuju ke depan. Meskipun shaf sudah penuh, maka tidak masalah, dia melangkahi shaf-shaf yang ada. Namun seandainya dia bisa sampai ke depan tanpa mengganggu orang lain, maka hal tersebut harus diupayakan. Misalnya ada sebagian masjid yang pintunya berada di sebelah kanan atau kiri, seperti ini misalnya. Ketika saf sudah penuh, maka khatib berusaha untuk mencari jalan yang paling aman, sehingga tidak melakukan gangguan terhadap para jamaah yang sudah penuh memenuhi saf-saf di dalam masjid. Misalnya bisa dibuka, maka diupayakan lewat dari sebelah kanan atau kiri, tanpa harus melangkahi para jamaah yang sudah penuh menduduki safnya masing-masing. Seandainya bisa, maka harus diupayakan. Kemudian dikecualikan pula darinya seseorang yang ingin mengisi kekosongan pada saf terdepan. Sementara tidak ada jalan lain kecuali harus melewati saf-saf yang ada di dalam masjid tersebut. Maka hal tersebut diperbolehkan. Dan fenomena seperti ini sering kita jumpai di masjid orang-orang awam. Mereka biasanya lebih memilih untuk mengisi saf-saf yang paling belakang. Bahkan ada yang sengaja bersandar di masjid selama menunggu kedatangan seorang khatib, sehingga otomatis saf-saf yang pertama, kedua, dan seterusnya masih kosong, sementara saf yang paling belakang sudah penuh terisi oleh para jamaah. Maka tidak mengapa kita berusaha untuk melangkah dan maju ke depan, meskipun harus melangkahi mereka, tidak mengapa. Ini sebagai pengecualian. Nah, faedah-faedah yang kita sampaikan tadi diambil dari kitab Asy-Syarah Al-Mumti', jilid yang kelima, halaman 125. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memiliki sebuah kitab yang bernama Asy-Syarah Al-Mumti'. Bisa Anda melihat pada jilid yang kelima, halaman 125. Kemudian kita juga akan memberikan sebuah tanbih terkait dengan pembahasan ini. Ketika seseorang datang awal ke masjid, sementara saf yang terdepan masih kosong dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka seseorang harus berusaha untuk mengisi saf yang terdepan dulu selama menunggu kedatangan seorang khatib. Jangan kemudian ketika saf depan masih kosong, dia lebih memilih untuk menduduki saf yang kedua atau ketiga atau seterusnya. Bahkan ada juga yang dengan sengaja memilih untuk bersandar di tembok. Ini perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekhul Islam mengatakan dalam majmu' beliau, fatwa beliau, orang yang seperti itu harus yu'allam dan yu'addab. Harus dikasih tahu ilmunya dan dikasih pelajaran, kata beliau rahimahullah. Perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan saf yang pertama. Lau ta'lamuna ma fi safil muqaddam lakanat qur'atan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf al-muqaddam yang terdepan, lakanat qur'atan, pasti kalian akan melakukan undian seandainya tidak bisa untuk mendapatkan semuanya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, ketika menjelaskan tentang adab-adab seorang muslim yang akan menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, kata beliau SAW, wadana minal imam, hendaknya dia mendekati posisi imam, sehingga disunahkan untuk berlomba-lomba mengisi saf yang pertama dan juga untuk mendekat kepada seorang imam. Ini sunahnya. Jangan seperti orang-orang awam, nah, yang seperti kita sampaikan tadi, lebih memilih untuk bersandar di tembok. Baik. Kita harus semangat untuk berusaha mengisi saf yang terdepan. Dan kalau bisa, mengambil posisi yang paling dekat dengan imam atau khatib. Baik. Ini adab-adab yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan dalam pelaksanaan sholat Jumat.